الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة قال منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين دا الحضرات المسلمين دا المسلمات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله جل وجل dan syukur panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita semua berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah memuliakan dengan nikmat keislaman. Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan kita dengan nikmat kesempatan kesehatan dan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tidak bisa kita hingga dan tidak mungkin untuk sejumlah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau yang ingin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, pastilah kalian untuk menjumlahnya. Di kesempatan ini, Allah Taala akan saling mengingatkan akan salah satu nikmat. Sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Nikmat tersebut nikmat umur dan nikmat usia muda. Nikmat umur, nikmat usia muda. Ini adalah salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala banyak dilalaikan oleh manusia, khususnya di kalangan para pemuda dan pemudi. Tentunya pembicaraan kita di sini ada pembahasan yang lebih luas daripada sekadar menyinggung tentang nikmat usia dan umur yang Allah berikan kepada kita. Di dalam pembahasan ini insyaallah saya akan menyinggung beberapa perkara pokok, perkara penting yang selalu diingat oleh generasi muda kita. Sebab kita umat ini menjadi harapannya adalah generasinya, adalah generasi mudanya. Bagaimana pesan salah seorang الإمام داري أسحاب داري كلام تابعين عروة بن الزبير رحمه الله beliau berpesan kepada anak-anaknya, antumul yawma kibarul qawm wa satakunu kibara. Kalian pada hari ini adalah orang-orang muda pada umat, dan suatu saat kalian akan menjadi orang tua di tengah umat ini. Setelah itulah setiap orang hendaknya mengetahui akan tanggung jawabnya. Apalagi kebanyakan dari generasi muda banyak dilalaikan terhadap nikmat kesempatan dan nikmat umur yang diberikan. Ini tentunya diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam wakilnya. Dan insyaAllah ta'ala dia akan menyinggung sebagian dari hadis tersebut. Namun yang perlu saya ingatkan bahwa setiap dari muslim dan muslimah yang hidup di atas muka bumi ini memiliki tanggung jawab. Tidak ada mana yang harus dia sebut. Pada saat Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada usia di usia muda ada amanah yang memiliki apa oleh orang-orang usia yang telah tua. Dan mereka yang memiliki tanggung jawab di tengah umat ada wilayah, ada sebagian manusia apakah dalam bentuk wilayah umum maupun khusus terhadap pada keluarga, masyarakat maupun ya umum juga memiliki tanggung jawab memiliki kewajiban dan seluruh dari kewajiban itu akan ditanyai oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Di dalam hadis Ibn Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an fa'iyyatih. Setiap dari kalian adalah ra'in, seorang yang memiliki tanggung jawab. Dan setiap dari kalian harus dimintai pertanggungjawaban dan kepemimpinannya. Di dalam hadis Ma'atul Kuliyasar dari riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man min 'abdin yastar'ihi an-nas ra'iyatan thumma lam yahut nutq illa harrar Allah 'alayhi al-jannah." Saudara seorang mungkin seorang ra'i yang bertanggung jawab lalu dia tidak benar di dalam menjalankan tanggung jawabnya kecuali Allah haramkan atasnya surga. Maka inilah sebagian hal dan sebagian makna mewarnai tema kita pada pembahasan hari ini. Cuma ini dan perkara yang mudah dan yang kita lihat di generasi muda kita kemunduran-kemunduran yang sangat besar dan kecondongan kepada hal-hal yang dikatakan tidak bermanfaat itu mesti ringan, itu kecenderungan kepada hal-hal yang diharamkan, perkara yang tidak diperbolehkan. Dan ini dari suatu hal yang menyedihkan yang hendaknya serius di dalam menanggapi dan menyikapinya, di dalam memperbaikinya dan memberikan nasihat di dalamnya. Karena generasi muda umat ini itu termasuk pokok dari kepemilikan, pokok dari harta kaum muslim yang hendaknya selalu dijaga dan selalu dipahat. Saya itu di kesempatan yang ringkas ini, saya dan membuka beberapa hal sesuai dengan waktu yang Allah SWT mudahkan. Yang pertama yang saya ingatkan di sini sebagai suatu nasihat, dan ini nasihat yang sangat mendalam dari hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya secara umum, dan di dalamnya beliau menyebutkan satu golongan dari kalangan anak muda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Al-Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Sab'atun yudhilluhum Allah tahta dhillih yawma la dhilla illa dhilluh." Ada tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri di bawah teduhan arsy-Nya. Allah akan beri di bawah teduhannya pada hari kiamat. Jangan tidak ada teduhan pada hari itu kecuali teduhan Allah. Dan ini gambaran suatu kejadian kiamat yang kita semua akan melewatinya. Karena seluruh makhluk dari awal hingga akhirnya akan dikumpulkan di padang mahsyar, berdiri di depan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu hari yang panjangnya seperti 1,000 tahun. Di ayat yang lain seperti 1,000 tahun. Ya. Hari yang sangat panjang. Manusia dikumpulkan dalam keadaan matahari dekat kepalanya hanya sejarak 1 mil. Ada yang nafsi yang hadithnya darat 1 mil bermakna 1 jarum berukuran sejengkal. Dan mengatakan orang yang maklumi itu kan itu yang darat, apakah mil laut maupun mil darat, jelaslah sampai 2 kilo. Sebelum dekatnya matahari di atas kepala manusia baru dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki dan khitan. Sebagian sahabat tadi yang bertanya, "Rasulullah, kalau begitu saling melihat kata dari kejadian hari itu lebih dahsyat daripada mereka berpikir untuk saling melihat." Semua orang berkeringat. Sesuai dengan awalannya wasimari. Ada yang berkeringat sampai keringat yang menutupi mata kakinya. Keringat sampai menutupi lututnya. Ada yang sampai ke pinggangnya. Ada yang sampai ke dadanya, ke lehernya. Ada yang disenggelam kelolotnya. Di hari yang dahsyat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan 7 golongan. Mereka aman dan terik matahari. Dituduhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah Tuhannya. Bukan 7. Dan salah satunya, Allah bersabda, "Wasyabun nasha'a fi 'ind rabbih." Dan seorang anak muda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Rabbnya. Anak muda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Rabbnya. Ya. Dan anak muda yang seperti ini jarang ditemukan di masa yang sendiri melihat banyaknya seruan-seruan kepada kejelekan, banyaknya hal-hal yang mengundang murkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang anak muda sungguh dalam beribadah kepada Rabbnya. Dari kecilnya dia hanya mengenal. Ya. Dia dimaruf di usia mudanya. Adalah orang yang beribadah kepada Allah. Dia menjaga kewajiban-kewajiban dari sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, hanya dari kewajiban, dan dia juga menjaga ada ibadah sunnahnya. Dari sholat rawatibnya, sholat malamnya, juga puasa sunnahnya. Yang berada ibadah yang sangat agung adalah menuntut ilmu agama. Ini termasuk hal yang jarang diketemukan. Seorang dari pemuda yang dalam keadaan selalu beribadah kepada Rabbnya. Padahal kalau kita lihat di generasi awal mereka adalah anak-anak muda. Sejumlah dari mereka adalah anak-anak muda yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan agama. Dan mereka ketika masuk di usia tuanya menjadi pemimpin-pemimpin. Perhatikan di surah Kahfi disebut Ashabul Kahfi dan sifat khusus pada mereka. Innahum fityatun amanu bi rabbihim yajidunahum huda. Mereka ini adalah anak-anak muda beriman kepada Rabbnya. Maka kami pun nambah petunjuk untuk mereka. Iya. Luar biasa keadaan anak-anak muda ini. Mereka mengenal keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan hidayah. Maka mereka pun kokoh di atas hidayah tersebut. Allah menambah pada mereka petunjuk. Mereka menasihati kaumnya agar supaya beriman kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Iya. Karena kekhawatiran akan agama mereka, kekhawatiran sama kaumnya yang bisa membahayakan mereka, mereka pun meninggalkan kaumnya, berhijrah. Itulah agama mereka. Iya. Tinggalkan keluarganya, berbagai kesenangannya, kampung halangannya, dan dibalik seluruh hal ini kesenangan para muda. Namun Allah menambah kepada mereka petunjuk dan bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Saya berikan kisahnya di dalam Al-Quran. Jaga agama mereka. Mereka duduk di dalam gua 309 tahun. Allah perlihatkan kepada mereka ayat-ayat Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim yajidunahum huda. Mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Rabbnya. Ini menambah petunjuk untuk mereka. Iya. Dan kalau kita lihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang paling pertama masuk Islam dari kalangan pemuda Ali bin Abi Thalib. Karena masuk Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 orang. Kadangan dewasa, satu dari pemuda, satu dari perempuan, dan satu dari budak. Ali bin Abi Thalib adalah pemuda yang pertama. Menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jalal radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat yang meninggal usia tidak mencapai 40 tahun. Namun di kalangan para sahabat beliau ini dikenal sebagai ulama. Iya, walaupun ada sebagian riwayat diperbincangkan di dalam sanadnya, kalau ulama dikumpulkan Mu'adz bin Jabal bahas Amin Dukhan Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad Imam Syafi'i sebab dia tidak berada di Mesir Dan sebelumnya Imam Syafi'i di mana? Di Baghdad. Sebelumnya saya juga tinggalkan Baghdad. Ya. Nah, ada yang lebih diharapkan dari seorang anak muda yang bernama Ahmad bin Hanbal. Masih dari mudanya. Dikenal dengan apa? Belum ilmu. Dengan kebaikan. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Bukhari rahimahullah, beliau dalam menghafal Al-Quran dan mengharuskan hadis di usia belum mencapai 10 tahun. Di usia belum mencapai 17 tahun, mungkin kurang daripada itu, dia menjadi rujukan orang-orang perbaiki tulisan dan riwayat yang mereka tulis. Tulisan dan riwayat yang mereka hingga cuma suatu saat beliau duduk sebuah majlis dan beliau tidak menulis. Orang-orang banyak sekitar dia menulis. Dia berlalu dia secara tersebut berulang kali. Orang-orang menegurnya, kenapa kamu tidak menulis? Hadir saya, rugi kamu tidak menulis. Karena mereka terlalu banyak menegur Imam Al-Bukhari, kata Imam Al-Bukhari, apa yang kalian tulis? Sudah berapa banyak hadis yang dan kita beliau pesan catatan kalian, lalu beliau baca hadis yang ditulis dari awal majlis hingga akhir dari hafalan beliau. Kemudian beliau, apa kalian menyangka bahwa saya hadis di majlis ini itu membuangkan umur saya? Ya. Dan orang-orang pun membenar tulisannya dari hafalan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di umur 19 tahun sudah menjadi hakim entah ahli hadis yang tersisi dalam riwayat. Dan ini adalah hal yang dimalumi berarti anak muda sungguh beribadah kepada Rabbnya. Abdurrahman bin Muhammad bin Idris di hakim rahimahullah ta'ala juga dalam orang pemuda tumbuh dalam beribadah kepada Rabbnya. Dan dia dikenal dengan Rishla di berbagai negeri dan ayahnya memang mengikutinya dalam berbagai perjalanannya. Maka hal yang menakjubkan bagaimana anak muda ini dalam menuntut ilmu di biografinya di buku biografi Arawi sebutkan bahwa beliau sudah memasuki kota Mesir. Beliau waktu di kota Mesir mengadakan siang di sana beberapa belasan atau belasan hari. Dan pekerjaan kami sudah berkeliling ke guru-guru di siang hari menulis hadis yang kami dari malam hari. Dan waktu yang sempit banyakkan makanan mereka hanya kuah saja, kuah dari makanan yang mereka konsumsi. Maka suatu saat dia bersama kawan yang datangi majlis seorang guru. Kemudian datangkan sang guru karena hanya pelajaran kosong, mereka pulang melalui penjualan. Lalu mungkin saya carikan. Belum sampai di rumah dikabarkan bahwa ada seorang syekh baru datang ke Syir. Mereka pun akhirnya meninggalkan ikan itu, belum dikerja apa-apa yang itu. Belum apa-apa yang. Kemudian, 3 hari akhirnya ikan itu punya kesempatan untuk menyentuhnya. Kemudian kata Nabi Hatim, karena tidak ada waktu untuk mengelolanya sebagai makanan yang layak, kami pun memakan ikan itu dalam keadaan mutah. Ya. Ada-ada sekarang ini yang bisa seperti itu. Punya semangat membaca dan punya cita-cita yang tinggi dan beliau sendiri dia mengisahkan cita ini beliau berkata setelahnya la yustatawul ilm birahatil jid sesungguhnya ilmu itu dia dapatkan dengan badan yang santai Iya. Dan banyak sisi keutamaan di dalam perjalanan para ulama salaf melihat mereka bagaimana mencocokkan makna hadits ini. Wasyabun nasyat ibadatir, dan seorang pemuda yang tumbuh dan beribadah kepada Rabbnya. Seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Rabbnya. Itulah diantara hal yang paling penting. Jadi, dia tak lalu merasa muda ini. Bagaimana? Adalah bukan yang terindah untuk mereka dalam kehidupan. Dan seseorang apabila tidak merasakan penderitaan di dalam menuntut ilmu agama semenjak mudanya, maka waktu saya pun dia akan sulit untuk banyak melanggar. Dan kita berbicara tentang apa? Hukum kebiasaan. Walaupun dimaklumi bahwa ada sejumlah ulama yang mereka menuntut ilmu baru dapat hidayah untuk di usia tua tua, dan di usia tua itulah mereka dalam ilmu agama dan berhasil. Seperti Muhammad ibn Hazm rahimahullah sebutkan dalam biografinya bahwa beliau menuntut ilmu di usia 10 tahun. Iya. Tapi dimaklumi bahwa menuntut ilmu di usia tempatnya jauh lebih besar. Karena itu, kebagian adalah menuntut ilmu usia muda kannafsi ala al-ahjar, kannafsi ala al-hijara, seperti orang yang menulis di atas batu. Tapi orang menuntut ilmu tua itu seperti orang yang menulis di atas air. Seperti orang yang menulis di atas air. Dan repot di usia tua, sehingga sebagian orang berhayal, ana laita asyrab yahud yawman fa ukhbiru bima fa'ala mushid. Saya berkata, usia muda itu suatu hari kembali lagi kepadaku. Lalu saya beritakan kepadanya, saran kepadanya, bagaimana kelakuan usia tua ini. Waktu umur yang sudah berlalu, seseorang hanya bisa menyesalinya. Hanya bisa menyesalinya. Dari usia mudanya, dia peluhkan dan dia jatuh di dalam mempelajari ilmu agama, maka dia sendiri akan menanggungnya di dalam kehidupannya. Saya berkata para ulama, alam yaduk dunna ta'allumi sa'atan tajarra asya'sal jahli kula hayatihi. Siapa yang tidak merasakan belas kehinaan, siapa yang tidak merasakan kehinaan belajar walaupun saat, maksudnya kehinaan belajar, seorang yang belajar itu dia pernah diri dia hadir di majlis guru, dia hadir di majlis guru, dia perlu mendengar. Nah, ada pengorbanan-pengorbanan yang dia lakukan. Siapa yang tidak merasakan kegunaan menuntut ilmu walaupun sesaat, maka dia akan menelan jelas kejahilan sepanjang hayatnya. Jadi yang menjadi masalah adalah waktu dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan hari-hari ini kita lihat anak-anak muda kita dijauhkan dari ilmu agama. Sebab tidak tergambar kepada mereka keindahan ilmu agama itu. Dan saya kesempatan ini, saya bisa terlalu luas menguraikan tentang keutamaan mempelajari ilmu dan manfaat ilmu itu untuk seorang individu, masyarakat, maupun sebuah negeri, manfaat dan keutamaan di dunia dan di akhirat. Dan yang meluas, tidak perlu waktu untuk menyebutkan. Ilmu agama adalah sumber segala kebaikan. Kehidupan seorang hamba, ruh seorang hamba, sampai roh dia tidak akan bisa hidup. Semua agama itu kekuatannya, kekuatan yang bisa menundukkan hati-hati manusia. Ilmu agama itu lebih baik daripada segala isi dunia ini. Lebih baik daripada segala isi dunia. Ilmu agama adalah hal yang meninggikan derajat seorang hamba. Agama adalah hal yang membuat dia takut kepada Allah. Selalu sadar akan jati dirinya. Ilmu agama kapan ada di dalam selalu bermanfaat pasti budaya. Dia akan menjadi kawan setianya selama hidupnya. Ilmu agama pendampingnya. Ada segala keadaan yang dia alami. Ilmu agama adalah penasihatnya. Tatkala ia dalam kesalahan, ia mengingatkannya ketika ia keliru. Ia menyadarkannya tatkala ia tergelincir. Ilmu agama ini ia menghiburnya tatkala ia bersedih. Ilmu agama ini pula ia menerai jalan tatkala ia menghadapi suatu permasalahan. Sebab kita ingin bercerita tentang manfaat mempelajari ilmu agama, ini adalah pembahasan kelas. Tapi memang ayat-ayat terhadis-hadis yang menjelaskannya jumlahnya sangat banyak. Khususan ayat dan khususan di dalam ayat dan hadis yang menjelaskan kebutuhan mempelajari ilmu agama. Hanya saja yang tergambar pada kebanyakan generasi muda kita saat ini, bahwa mempelajari ilmu agama itu adalah suatu kemunduran. Adalah satu kemunduran. Dan seakan-akan orang yang mempelajari ilmu agama itu tidak bisa memberikan jaminan bagi kehidupan kehidupannya. Adalah perkara yang keliru. Perkara yang keliru. Karena mempelajari ilmu agama adalah ibadah dari Tuhan Agung. Allah menjamin rezekinya. Allah yang menjamin kehidupannya. Ya. Cara yang mencari dunia tentu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Taala. Tapi ketika menuntut dan mempelajari ilmu, Allah Subhanahu wa Taala yang menjamin. Allah Subhanahu wa Taala yang menjaminnya. Itu harus diketahui betapa pentingnya seseorang berbekal dengan ilmu agama ini. Dan juga digambarkan bahwa mempelajari ilmu agama itu berkesan untuk kemajuan jalan. Ini dari bisikan-bisikan syaitan kepala kebagian orang. Sebab agama itu kita pernah bertentangan dengan kehidupan dunia seorang. Bahkan kehidupan dunia itu akan menjadi baik apabila seseorang itu dibekali dengan ilmu agama yang baik. Dan kemajuan di manusia tidak akan bermanfaat kemajuan tanpa ada dari kelemahan kesatuan dan ilmu agama yang membimbingnya. Inilah sekarang ini. Banyak kemajuan. Banyak kemajuan bukan kepada arah yang positif. Kalaupun positif sering digunakan kepada hal yang negatif. Banyak kemajuan. Tapi kemajuan berjalan untuk membuat alat-alat menghancur masal. Membuat senjata nuklir atom yang tidak pernah dipikirkan oleh umat Islam. Walaupun ini tidak kira yang dipakai oleh orang-orang syair saat ini untuk membuatnya, mereka juga pelajari dari orang-orang yang mengikutinya di kalangan umat Islam dahulu. Tapi karena umat Islam tidak pernah berpikir untuk membuat kehancuran manusia, maka itu tidaklah muncul dari negeri-negeri kaum muslimin. Ya, maka harus diketahui bahwa ilmu agama sangat penting. Sekarang kita lihat berbagai kemudahan dalam hubungan telekomunikasi. Ya. Fasilitas telepon, kemudian internet dan sebagainya. Tapi yang menjadi masalah, kebanyakannya digunakan pada hal yang tidak baik. Itulah dari minat ilmu agama yang mengarahkan. Karena itu agama ini tidak memberikan kemajuan. Bahkan di dalam profesi agama kita ada dasar-dasar penting bimbingannya. Umat Islam juga terjangkau. Sebab di antara kaidah umum di dalam agama kita, agama ini datang untuk mewujudkan kemaslahatan, kesempurnaannya. Dan agama ini datang untuk menolak suatu mafsadat atau paling tidak dikurangi mafsadat itu. Maka segala amalan mewujud ini, itu adalah hal yang dituntunkan di dalam agama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ketentuan umum. Beliau berkata, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian yang lebih tahu tentang dunia kalian. Jadi beliau berkata, kalian yang lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Beliau yang pun hidup dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu bisa berkembang dalam perkara dunia. Sepanjang adalah hal yang membawa kerusakan dasar dan bukan hal yang melarang di dalam agama. Secara umum, perintah ilmu adalah dari tiga sisi seorang pemudi dan pemuda. Dari hal yang paling penting dalam kehidupannya. Bukan yang paling utama yang hendak disiapkan. Bukan yang paling utama yang hendak disiapkan. Tapi sekali lagi, saya kemunduran di dalam hal ini. Saya kemunduran. Kalau kita lihat di dunia sini juga, pelajaran umumnya yang berkaitan dengan kedunian adalah hal yang sangat ditekur. Karena apa? Dia 4 tahun, 5 tahun datang ke sini, jam-jam yang sudah ditentukan untuk menyelesaikannya. Oke, kalau kita lihat di dalam mempelajari ilmu agama ini, mungkin waktu-waktu mempelajarinya sesuai waktu-waktu libur dia. Atau kalau ada waktu kosong. Ini dari kemudian, tentunya, hendaknya setiap berpemuda dan pemuda umat ini, menyadari dalam kewajibannya. Ini hal yang pertama lagi yang saya ingatkan. Sebagai nasihat untuk kita semua di dalam masalah ini. Kita yang kedua yang ingin saya ingatkan di sini adalah tentang besarnya nikmat umur dan nikmat usia muda. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Waktu itu, usia itu adalah suatu hal yang dibuatkan. Dibuatkan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dalam jamiah Tirmidzi dari bermaksud ini kelihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazuru ila 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al 'an arba'." Dia akan bergerak dari seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Dan pertama dari ini, yang pertama, nubuwwatnya. Sekarang yang pertama tentang umur yang mana dia hadiskan. Mansuwa an syababihi ima abla. Pertanyaan yang kedua tentang usia bayinya. Di mana dia usangkan. Usia muda bagian dari umur ya. Usia muda bagian dari apa? Bagian dari umur. Bersama dengan itu diberi pertanyaan khusus. Mada hal-hal di usia bisa dilakukan di usia muda, tidak mungkin dilakukan di usia tua. Setelah itu, ditanyakan khusus pada hari kiamat. Pertanyaan itu juga tentang harta al-malihi min ayat kisabahu wa tima anfaqahu. Tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan mana dia melajakan. Dan pertanyaan jima ilmu ini, jima amin adik tentang ilmunya. Dan beramal dengan ilmu tersebut. Maka, hadits ini kesehatan yang sangat besar bagi kita semua. Dan wajibnya menjaga usia Allah subhanahu wa ta'ala dengan manfaatnya. Salah hal yang paling disyukuri dan ridha oleh Allah. Karena pada hari kiamat, dua dari kita tidak akan sampai kita membaikkan. Silakan menjawab terus pertanyaan ini. Jadi seorang hamba hendaknya berpikir. Setiap kegiatan yang dilakukan, apa jawaban dia nanti setelah ia berdoa dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat? Terhadap umur yang dia lalui. Ya. Ini bahasan bagaimana berlaku dan berat-berisi bimbing sesuai dengan apa yang dicintai dan berhubah oleh Allah. Ini adalah hal yang dimaklumi dan Rasulullah SAW para sahabatnya, para a'imah, hingga Ibu Zakir Al-Aid berkata, ما تكلمت كلمة فلا عميت أمان إلا أعددت لها جوابا بيني وبين الله عز وجل. Sebab dia tidak telah saya berucap sebuah ucapan dan tidaklah saya beramal dengan sebuah amalan kecuali saya telah siap jawabannya setelah di kemudian hari kalau saya menghadap kepada Allah. Ini luar biasa. Orang yang bersetuju segera geriknya, dia sudah mempersiapkan jawabannya. Apa yang akan dia jawab setelah ia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Kita harus diketahui bahwa usia muda ini adalah nikmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Sulaiman, yusim khamsan qabla khamsin. Segeralah kalian membuat manfaat lima perkara sebelum datang lima perkara. Manfaatan lima hal sebelum datang nanti lima perkara. Apa yang disebut oleh Nabi adalah apa? Ketabliu syababaka qabla haramu. Manfaatkan usia mudamu sebelum datang uamu. Usihataka qabla saqamu. Lama matkan waktu sebelum datang waktu sisimu. Wajimasha qabla faqrik. Lama matkan saat engkau berkecukupan sebelum datang waktu engkau berkurangan, engkau fikir. Wafaraghaka qabla syuglik. Manfaatkanlah waktu yangmu sebelum datang nanti waktu sibukmu. Sebelum dia berkut dan hal yang kelima, wahalatahnya pada mautika. Dan manfaatkan kehidupanmu sebelum kematian datang menjemputmu. Rizwan yang sangat berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau waktu terus berjalan, terus bergulir, tiada henti, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan setiap hari yang berlalu, telah bertahun umur yang Allah telah tembusikan untuk kita. Umur tersebut harus dipertanggungjawabkan. Ya. Umur tersebut harus dipertanggungjawabkan. Dan kita, hanya penyesalan yang akan didapatkan. Na'udzubillah, kita tergolong orang yang berkata sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran, ya laytani qaddamtu li hayati. Yang dikata saya telah mendapatkan amalan-amalan baik di dalam kehidupanku. Dan kita juga berlindung kepada Allah yang sampai kita tergolong orang yang dikatakan di dalamnya, an takuna nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Seorang jiwa akan berkata, ini betapa diamnya hal-hal yang saya biarkan dahulu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah diberi kesempatan, sudah diberi oleh Allah, tapi tidak dia gunakan dengan baik. Tidak dia gunakan dengan baik. Saya kasihan mudah ini, sepanjang kita sadari sebagai sebuah nikmat, jangan sampai kita tercipas di dalamnya. Jangan sampai kita lalai. Transaksi saat ini. Kegiatan itu transaksi. Jangan sampai transaksi yang kita lakukan kita anggap itu adalah transaksi yang sudah memutuskan. Belakangan, baru sudah tahu di belakang transaksi tersebut kita rugi. Rugi yang sangat besar. Bahkan ada orang yang rugi. Rugi sangat. Dan masih ada rugi. Puluhan kali lipat. Jangan transaksi. Dan semua yang bertransaksi di dalam kehidupan. Kata Nabi Sallallahu dalam hadis riwayat Muslim, "Kullu an-nasi yaghdu ba'iran nafsahu fa mu'tikuha wa mudikuha." Setiap dia itu berusaha. Usaha yang dia lakukan. Dia usaha yang dia mencuang dirinya. Dia membebaskan dirinya dari api neraka. Dan ada yang jitru menghancurkan dirinya ke dalam api neraka. Ya. Jadi berapa amalan, bukan transaksi, hanya ada dua. Ada orang yang beruntung membebaskan dirinya dari api neraka. Dan ada orang yang merugi dengan amalan yang justru menghancurkan dirinya ke dalam api neraka. Ya. Maka, jangan sampai kita tercukup. Akan nikmat Ibrahim. Di dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umrani mughbalun fiha kathina, as-sihhah wal farah." Ada dua nikmat. Ada dua nikmat. Banyak manusia lalai terhadapnya. Banyak manusia tertipu pada dua nikmat ini. Masa makbulun jurabam itu harganya di dalam dia beli seorang di barang harganya 100 ribu, ternyata barang ini biasanya pasaran cuma 50 ribu saja, maka ini gaban namanya dia tercipu. Karena itu begini, banyak orang keadaan yang seperti ini, dia sudah transaksi, dia anggap dia sudah bagus, ternyata wanita bahwa dirinya apa rugi dalamnya. Apa dua hal ini? Kata Nabi, as-sihhatu wal farag. Kesehatan dan sukunya. Setiap orang manusia di saat sihatnya tenggelam dalam kelalaian. Dan sebagiannya tenggelam di dalam dosa dan maksiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat dia sakit, barulah sebelah berpikir. Tapi apa lagi yang bisa dilakukan? Sedangkan kemampuannya sudah terbatas. Misalnya, ada pun yang tidak berada dengan baik. Ya. Begitu, dia dihadapkan dengan kesibukan, sudah kerja, sudah ada tawak. Sudah menjadi pemimpin rumah tangga, baru ya. Berpikir untuk bisa menuntut ilmu agama. Bisa berpahala Allah dengan baik. Dan kesempatan telah berlalu. Kesempatan telah berlalu. Ini benar. Lekulia ini, usia muda ini akan merusak seseorang. Kalau tidak dia jaga dengan baik. Dia siapa seorang penyair di sana. Ketika dia berkata, "Inna syaraba wal faraga wal syida, mafsadatun lil mar'i, ayyama mafsada." Sesungguhnya usia muda, kemudian waktu anda syidat itu adalah kerusakan bagi seseorang, kerusakan besar. Sudah dia sudah apa? Sudah menjaganya dengan baik. Zaman nikmat itu kalau tidak digunakan pada hal yang rizq pada Allah, itu bukan nikmat namanya. Itu adalah musibah bagi seorang hamba. Kata Imam Salamah Al-Hazim Salam bin La'raj rahimahullah. Ucapan dulu guru Sami Abu Nuaim di dalam Al-Shumya dan masyur di dalam buku kerbin buku Qurawi. Abu Hazim Al-Arach berkata, "Kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah fahiya biya." Sebabnya setiap nikmat yang dia mendekatkan kepada Allah, maka sebenarnya itu adalah sida saka terhadapmu. Kerana itu harus selalu kita mengingat, misalnya nikmat usia muda, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan kalau seorang anak muda, seorang pemuda dan pemudi, sudah menegari nikmat ini di usia muda, maka di usia tua, penyesalan tidak akan berarti. Usia tua, penyesalan tidak akan berarti. Sebelumlah. Sebelum nasihat. Dan selalu kita ingat. Dan selalu berada di dalam hati. Sebelumkan umur ini. Jadi dia memfasih umur. Kalau tidak, yang terjadi pada hari kiamat hanyalah penyesalan di atas sana. Dan kita ingin menjelaskan tentang bagaimana penyesalan orang-orang pada hari kiamat, penduduk neraka, orang-orang yang berkeluar ruh dari jasad umur yang berlalu, dan banyak diterangkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Jadi kalimat-kalimat syarilah dan syaitilah versus saya bisa dicerna dengan baik dan diberikan di dalam hati. Iya. Saya menjadikan untuk kita dalam kehidupan ini. Kemudian antara nasihat yang saya ingatkan di kesempatan ini, dan ini adalah nasihat yang ketiga, saya mengingatkan dengan hadith Uqba bin Amir al-Juhani. Saya mengingatkan al-Imam al-Tirmidzi rahimahullah sallallahu alaihi wa sallam ditanya oleh Uqba bin Amir. Uqba bin Amir bertanya, ya Allah, man najah? Ya Rasulullah, apa jalan keselamatan itu? Tapi ini berjalan para sahabat. Apakah jalan keselamatan tersebut? Orang yang pula mas dia melihat tinggi. Ya. Pertanyaannya apa keselamatan? Walau ini bertanya, Rasulullah, berikan satu kalimat. Buat saya, kehidupan tak perlu saya lagi kepada orang lain. Yang satu lagi bertanya, Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan, menjadikan ku ke surga, menjauhkan neraka. Pertanyaan mereka, satu kali ini. Para sahabat Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Uqba bin Amir bertanya, Rasulullah, man najah? Apa kejadian keselamatan itu? Maka Rasulullah menjawab, yang menyebut ketiga jalan keselamatan. Iya. Ansik alaika lihanat. Menanya, ini menggalisan apa itu? Menahan lisanmu. Kemudian yang kedua, wal yasa tabaytuka. Hendaknya rumahmu menjadi laksa bagimu. Dan yang ketiga, dan beliau lebih kisah dan berisilah kesalahan-kesalahanmu. Ini tiga jalan keselamatan. Nah, hadis ini dari keindahan pelajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ringkas, Uqba bin Amir tiga jalan keselamatan. Padahal jalan keselamatan itu banyak, jalan keselamatan. Hanya beliau pilih tiga hal. Dan tiga hal ini sangat penting untuk kita lihat dahulu. Iya. Sangat penting. Kandungan dari tiga jalan keselamatan ini hal yang diperlukan di dalam kehidupan kita. Jiwa saya. Rasulullah menggambarkan tiga jalan keselamatan. Iya. Siapa yang selamat terus berada di atas jalannya. Iya. Kalau dia tidak menembus, jangan bermimpi yang selamat. Terjun najah dalam tasluk madani saha, inna bersafina dan lata jiri alam yabasi. Bukan yang hendak keselamatan, tapi kalau tidak menembus jalan-jalannya. Perahu itu tidak pernah berjalan di daratan. Ya. Perahu berjalan di daratan. Tidak ada. Semuanya berjalan di air. Kalau ini yang selamat, tentu jalannya. Dan Rasulullah memberikan tiga jalan di sini. Yang pertama, amsik alaikan khanat, tahanlah lisanmu. Ya. Lisan ini bisa menjadi sumber kebaikan dan juga bisa menjadi sumber malapetaka. Satu kalimat yang diucapkan oleh Miran, dan dia bisa bermakna orang yang paling baik dicatat untuknya hingga hari kiamat. Kalau dia amar ma'ruf nahi munkar, berdar di jalan Allah, bercakap kata yang ya, berucap yang menyambung silaturahmi kepada manusia, manusia kirimnya dengan membaca Quran, berzikir kepada Allah. Ini dari awalan-awalan yang banyak disadarkan oleh anak-anak. Dari awalan kebaikan. Biasanya cara yang kedua, lisannya digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Siapa tahu dari mana sumbernya. Dan sekarang ini gosip-menggosip itu sudah merupakan apa? Keperluan pokok setengah manusia. Ada di layar televisi tiap tayangannya berbagai apa namanya siaran, isi koran-koran kebanyakannya gitu, gosip dari kakak. Menitau dari mana arah dan sumbernya, kejelasannya, dan tidak perlu di, perlu di apa namanya, tidak perlu diperlukan. Baru sekedar menerima informasi sudah dibenarkan. Ini kanya-kanya adalah orang yang tidak takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Inna ar-rajula la yatakallamu bi kalimatin la yatabayyanu fiha yuzillu biha ila an-nar ab'ada ma bayna al-mashriq wa al-maghrib." Laki berbicara dia satu kalimat, dia tidak berjelas kalimat ini. Raja Yahudnya bukan kalimat dia takikan dusta. Hanya saja kalimat apa? Belum dia berjelas. Maka kalimat ini menyeret dia ke dalam neraka sejauh ambarat. Satu kalimat. Dia hadith lain, "Ila rajul ala yatakalla bi kalimat mufakhatillah." Soalnya laki dia berbicara dengan satu kalimat, mengandung kemurkaan kepada Allah. Kemurkaan Allah. Dia tidak pernah melihat kalimat ini tersebar sampai jauh-jauh dia. Maka karena kerusakan kalimatnya dicatat untuk berdosa hingga hari kiamat. Ya. Ini bukan hal yang barang di sekarang ini. Ya. Seorang kadang tidak berbicara, dia nulis-nulis saja di internet dia banyak. Hah? Bikin gosip saja. Memperbincangkan orang. Ya. Masuk ke alamnya masing-masing di internet. Ada yang ke blognya, ada yang ke Facebooknya. Sudah pasang satu kalimat sampai ke mana-mana. Di pelosok dunia pun bisa membacanya. Ada perhatian. Harus disebut kalimat yang harus dipertanggungjawabkan. Setelah itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ujaran jalan di sana-sana tindak. Samsik alaika lisanak. Tahanlah lisan engkau. Jangan juga sesuai, apalagi di mata sari. Gara-gara kalimat terjadi pertumpahan darah. Terjadi pertumpahan darah. Ini kan yang disaksikan pada sebagian orang. Jadi yang buat ribut mulut saya. Jadi saya itu, ujung-ujungnya adalah percari, perkelahian, bakar-membakar. Dan terusnya dari hal-hal yang dimurkai dan dibenci oleh Allah SWT. Ini sangat indah dari Nabi. Ansi kareka lihana. Kemudian yang kedua, kata beliau, walaupun saya tak beri tiba. Kerana rumahmu menjadi lapang. Seorang kalau dia punya pekerjaan, kegiatan, dia keluar sebatas kegiatan dan pekerjaan. Setelah itu dia pulang ke rumahnya. Rumahnya adalah hal yang lapang baginya. Anggap rumahnya adalah kurganya. Menjalani keselamatan. Seorang kalau merasa dengan pemberian Allah, merasa senang berada di rumahnya, dia bisa konsentrasi menyebutkan dirinya dan ibadah. Apalagi di rumah. Di masa ribut-ribut. Jadi kekacauan. Berada di rumah, itu lebih dan lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil haraj, hijratu ilayya." Yang beribadah di masjidnya, bagikan dia bersyukur kepada aku. mereka fitnah di dasar ribut ribut ikut keluar, ikut berjalan, ikut berlari. Ya. Inilah orang yang akan dibinasakan di dalam fitnah. Nabi telah mengingatkan ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. تكون فتن القائد فيها خير من القائم والقائم فيها من الماشي والماشي فيها خير من الثاني. أكبر جري فتنة شتى هي يردق لبيك بربنا لهم بردين يردق بردي روغانة أبنى يقول يبارين بارين جي ساني أبنى يقول يبارين بارين جي كيف يقول يبارين جي أجيبت اللمبران بأي نبي صلى الله عليه وسلم من يحكم بمانا كوتا مات أهلا من جاور دار فتنة. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang lebih baik daripada orang yang berlari. Amin tasharrafa laha tashrifu. Siapa yang dia menampakkan diri atau fitnah itu, maka akan menyambutnya. Ini yang terjadi pada tujuan anak muda. Masih di dalam urusan-urusan yang bukan pekerjaannya. Sebenarnya bukan urusannya. Ini yang saya sebut dengan nama melawan fitnah. Bukan urusannya dalam seks itu. Akhirnya, siapun yang di dalam fitnah, rugikan umurnya, rugikan agamanya, merugikan orang lain. Rugikan orang lain. Karena itu dari kewajiban kita, seorang mengetahui tanggung jawab masing-masing. Ya. Jadi dalam kenyataan dari Rasulullah SAW, yang biasa asli itu kata, sebagai rumahmu menjadi lapang baginya. Kita lihat, hanya telah muda selesai waktu kuliahnya. Biasa sih, apa namanya, semua kerumunan. Ini, rumah kawan-kawannya. Ini, ke sana sini. Ini dari hal-hal yang lah, menghabiskan umur. Seseorang itu jatuh dalam berbagai fitnah dan kekecohan. Cuma saya masalah tang dengan rumahnya. Nabi ini hendaknya rumah menjadi lapang baginya. Ini juga terdapat di dalamnya kejujuran dan korang itu punya kona'ah yang cukup di dalam hatinya. Harta kekayaan yang paling mahal, hal yang paling berharga pada korang sama, tidak ada yang berharga daripada itu. Kata Nabi SAW, "Laisal kathra fil arad inna al-ghina junan nafs." Kekayaan itu bukanlah dengan banyak harta benda. Kesalahan adalah di dalam jiwa. Sekarang kalau punya kesalahan di dalam jiwa, sesuatu yang sedikit menjadi sangat banyak sekali. Menjadi sangat banyak yang mencukupi. Itu jangan heran. Dalam hadis disebutkan, bahwa Nabi dan para istrinya cukup kompor mereka tidak melesat. Tidak mempunyai asap. Jadi bulan tidak melesat. Dia ditanya, apa yang menghidupi kalian dua bulan? Aisyah radiyallahu ta'ala anha al-Aqsadan. Rumah dan air putih. Subhanallah. Ya. Mereka adalah orang-orang yang lebih kaya. Di atas muka bumi ini. Orang yang paling berkecukupan. Berbeda dengan orang yang di dalam hatinya, kosong dari rasa cukup. Dan seperti yang disabdakan oleh Nabi, "Lu'anna al-bri'adam wadiyun min jahat, lakukra alaihi masalisa." Ini kata anak Adam itu punya dua lembah berisi emas, jumlah lembah yang ketiga. Ya. Ada yang bisa menyumbat mulut kecuali tanah nanti dalam kubur. Membuat dia berhenti untuk mencari. Ini dia. Kemudian yang ketiga dari jalan keselamatan yang disebutkan di dalam hadis ini, siwabikil ala khabiatik dan tanyisil kesalahan-kesalahanmu. Ini jalan Rasulullah berlaku untuk semua umat ini, yang tua maupun yang muda, lagi-lagi maupun perempuan. Dan jangan dikatakan saya kan masih muda, belum tua. Ya, orang tua saya yang banyak bersolat, banyak nangis. Ya, sebab orang tua sudah kakinya satu di kuburan. Kalau saya masih muda. Nah, ini keliru. Bukan lasan kata Abdul Fattah al-Fadhi rahimahullah, "Iqtaqadama qabla syibi syubbani." Beliau betapa banyak anak-anak muda yang lebih dahulu meninggal daripada orang-orang. Ini adalah hal yang dibarui. Perjalanan masa bahwa usia yang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita membuat kita lalai, bermundur waktu untuk banyak menyesali kesalahan. Mari kita bersiar hati-hati, tahitilah kesalahan-kesalahan. Perhatikan bahasa, tayuhu, bukan hanya sekedar disesali. Kita menangisinya, ini memberikan mana yang lebih mendalam. Tunjukkan mana yang lebih mendalam. Tiga jalan ini, tiga jalan keselamatan ini, kalau diamalkan oleh muslim dan muslimah, maka ini adalah hal yang sangat mencukupi kehidupannya. Pasti akan memberikan warna yang indah di dalam kehidupannya. Ya. Kredo, perhatikan dengan baik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan tiga jalan keselamatan. Amsik ahika lisanak. Jangan engkau. Lalu ya sabda berfuka. Hanya rumahmu menjadi lapang bagimu. Kebenci ala khatiatik. Dan berkisilah kesalahanmu. Kemudian dari hal yang beliau sayatkan dengan sini. Dan nasihat yang keempat. Untuk membahasi kita, saya akan meringkas jumlah perkara. Seorang pemuda dan pemudi itu dicintut untuk menjadi kunci kebaikan di tengah manusia. Kunci-kunci kebaikan yang membuka pintu-pintu kebaikan adalah orang-orang yang menutup pintu-pintu kebaikan. Menutup pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam, "Ij'alani mulkan aynama kuntu." Dan saya dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Kalian menjadi orang yang berberkah dimanapun saya berada. Ya. Ini harus kita ketahui ya. Karena Nabi Isa mengucapkannya. Ini ayat di Surah Maryam suci ya. Ketika Nabi Isa alaihi salam dibalui. Dan dibalui bagaimana Nabi Isa berbicara di masa bayinya. Surah Maryam dikuda oleh kaumnya. Melakukan yang tidak benar. Tak bisa punya anak tanpa ada ayah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kebesarannya. Nabi Isa masih bayi ini berbicara. Astagfirullahaladzim. Saya adalah seorang hamba Allah. Katani al-kitab. Wada'alani nabiya. Saya akan diberi kitab dan saya dijadikan sebagai seorang nabi. Yani mubarakan aynama kuntu. Dan saya akan jadikan berberkah dimanapun saya berada. Berada dimanapun saya berada. Saya lihat semua kita ukir dengan mendalam di dalam hati. Kalau ingin diukir sekali kali tidak apa-apa. Yang membekas dalam hati. Mesti orang hanya berpikir, bagaimana cara dia berbakat? Dimanapun dia berada. Ini luar biasa. Orang yang berbakat dimanapun dia berada. Dimana kakinya berpijat? Berbakat. Bukan untuk manusia dia. Untuk dirinya. Untuk rerumputan yang dia injak. Dan untuk seluruh alam dia berbakat. Ya. Setiap orang yang berbakat dimanapun dia berada, ucapannya sangat luas. Dan yang paling pokoknya sebagaimana yang ditafsirkan dari jumlah ahli tafsir yang disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim dalam risalah beliau kepada salah seorang dari kawannya, dia muncul tafsiran sejumlah dari asalah. Dan dia berbuka dimanapun dia berada, dia mengajarkan kebaikan kepada manusia. dimanapun dia berada. Semua orang yang dengar ilmu agama yang bisa memberi manfaat kepada manusia dimanapun dia berada. Dan termasuk orang yang berberkat dimanapun dia berada dan memberi manfaat kepada manusia serta fasenya. Sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia tidak memberi manfaat, maka dia tidak berbuat kerusakan di atas seluruh bumi. Dia berbuat kerusakan. Dengan kerusakan dari bentuk apapun. Kerusakan itu banyak disitu juga. Ada kerusakan dalam bentuk kerusuhan. Ada kerusakan dalam bentuk menghilangkan harta manusia, merampas hak orang lain. Ada kerusakan dalam bentuk melakukan dosa dan maksiat. Ya semuanya dari diri perbuatan kerusakan di atas muka diri. Ya semuanya tersyakut bila yang melarang Allah subhanahu wa ta'ala wala tutsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan berbuat kerusakan setelah diperbaiki ya muka diri, setelah diperbaiki ya bumi itu. Yang berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah diperbaiki ya bumi tersebut. Jadi subhanallah ayat yang sangat mendalam. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Layar surah Al-A'raf. Sambungannya sangat mendalam. Syekh Syuhira Syekh Bulughani yang menulis tafsir Abdul Bayan Syekh Muhammad Amin Syukidi rahimahullah disebutkan bahwa awal kali dia duduk di Masjid Nabawi menurut pelajaran yang dibacakan kepada beliau adalah ayat ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan muka bumi. Iya. Setelah mendengarkan ayat tersebut, beliau menangis. Hingga masuk waktu isya dan beliau itu berucap suatu kalimat pun. Karena kandungan dari ayat ini yang luar biasa. Suri gambar dibayangkan di dalam benar siapa manusia ini sedemikian lajangnya. Dia telah memperbaiki bumi ini subhanallah. Dia membuat kerusakannya, membuat kerusakan dengan bentuk maksiat, penyimpangan, dengan bentuk permusuhan dan lainnya. Dan dengan kelancaran yang sangat besar. Ini dari ayat-ayat yang sangat indah yang hendaknya juga perhatikan. Jadi menggambarkan mana yang dia berikan. Inilah orang-orang yang berberkah di mana pun engkau berada. Orang yang berberkah di mana pun dia berada, kunci-kunci pembuka kebenaran. Orang yang menutup segala pintu kebenaran. Dijelaskan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik, Ibnu Majah, Ibnu Abbasin dan selainnya. Ya hadith yang ada kelemahnya cuma Syekh Al-Albani beliau menghadithi di dalam silsilah Al-Hadith Al-Fahiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min an-nari mafatihukum maghaliq al-shar." Rasulullah bersabda, sesungguhnya dari manusia itu ada orang-orang yang merupakan kunci kebaikan dan selutup-selutup pintu kebaikan. وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ وَمَغَانِيمَ لِلْخَيْرِ. Dan antara manusia dan sebaliknya, dia kunci kejelekan, penutup pintu kebaikan. Iya. Dan Nabi mendoakan, فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ. Maka beruntunglah orang yang Allah jadikan kunci-kunci kebaikan itu berada di tangannya. Wahyur biman jalan Allah kepada hasyri ala yadehi. Dan celaka orang-orang yang Allah berikan kunci-kunci kebaikan itu di tangannya. Ini pembahasan antara pembahasan yang hendaknya kita selalu menginterspeksi diri kita di dalamnya. Sejauh mana kita yang suruh telah memberi kunci kebaikan. Kunci kebaikan itu diri kita, untuk keluarga kita, masyarakat kita, dan agama kita. Ya. Mungkin, apabila kita begitu, semakin banyak di antara kita, bahkan pembuka-pembuka pintu kebaikan, menutup pintu kebaikan. Ini suruh dulu, dan dalam seluruh mata kehidupan ini. Iya. Jangan tanpa yang melakukan kerusakan-kerusakan dengan cara pembunuhan, pembakaran, kesalahan, meledak, kemudian menalimi manusia, dan mereka-mereka yang menjadi kunci-kunci di gelagan, di dalam perkara-perkara urdir, di dalam hal keagamaan pun, ada seseorang jatuh di dalam hal ini, dia tidak menyadarinya. Dia tidak menjadi orang-orang yang membuka pintu kejelekan di dalam agama. Tapi dia menghadap. Mau dia apa? Membuka pintu kejelekan. Seperti apa yang saya berikan sekarang ini. Dan sebagian anak-anak kuda, dia kadang menyebarkan di internet, tulisan-tulisan. Ya sebenarnya itu adalah sebagian wajib nasibah. Ya. Hal-hal yang semua orang pantas untuk membahayanya. Ya. Mungkin sebagian perkara yang masih dibahas di kalangan para ulama. Kemudian disebarkan dari orang-orang yang belajar. Ya. Dan memang itu tujuan dari syaitan. Sebab orang yang belajar ini, orang yang tetap pada kebaikan. Kalau dia sudah belajar kebaikan, syaitan akan cari cara bagaimana orang-orang ini disibukkan hingga lari melakukan kebaikan. Karena itu, Rabu telah mengingatkan inna syaitana li'ais ayya'budahul mutallimah fi jazirah al-Arab walakin bitahrish. Sesungguhnya syaitan itu sudah putus asa dijadikan sembahan di Jazir, di Arab. Tapi syaitan cara yang dilakukan adalah apa? Tahrish dan mengambil domba. Iya. Mengambil domba. Menyebabkan sejumlah perkara membuat orang ribut dalamnya. Membuat orang ribut di dalamnya. Iya. Karena terjadilah orang-orang yang menjadi dikunci membuka pintu-pintu kebaikan. Kenapa pintu-pintu kebaikan? Jangan jadi kunci yang membuka pintu-pintu kebaikan. Nah, menutup pintu kebaikan. Saya dari arah yang sangat indah sini, ujangan yang penuh lemana, sebenarnya selalu memiliki tempat di dalam. Iya. Dan ini dari tugas dalam kehidupan. Bagaimana kita menjadi berkah kepada manusia, dimanapun kita berada. Kalau dia tidak memberi kebaikan, maka paling tidak dia menahan kejelekannya, tidak menimpa orang lain. Ya? Menimpa orang lain. Iya. Kemudian di antara hal yang hendaknya, yang perlu saya lihatkan juga di sini. Iya. Ini nasihat yang ke berapa tadi? Kelima. Baik. Masih diikut ya? Jadi sekarang nasihat yang berapa? Yang kelima. Ya. Saya tahu sudah ada yang ke nasihat 10 sudah. Ya. Kemudian di antara hal yang juga hendaknya seorang pemuda yang selalu mengingat maksudnya sebagai seorang muslim dan muslimah itu bangga dengan agama kita dan keislaman Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ya. Dan ini masalah dengan mayat muda kita ya. Kebanggaannya bukan pada agamanya kepada ulamanya dan tokoh-tokoh umat Islam. Jadi kebanggaan kepada arah yang lain. Sebabnya bukan lagi apa? Si selalu berkiblat ke Eropa sana, ke Amerika sana, ada umur, ya, ke barat, mereka raja kiblat. Bukan lagi kiblat kepada kiblat kepada kiblat ke. Ini dari hal yang mengedihkan. Sebagai orang muslim dan muslimah kepada hadap agama sebagai bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Orang yang syirik bagian dari agama adalah ciri dari seorang munafik. Sehingga Allah berfirman walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin wal munafiqina la ya'lamun. Sesungguhnya al-izzah kejayaan kemuliaan hanya milik Allah, milik Rasulnya, dan milik kaum mu'min. Tapi kebanyakan dari kaum munafikin tidak memahami hal tersebut. Ya. مجسرات مسلم قبيلة دي له محل هليلي لم رفتيه لأنه جرايا هذا بس رسوة الشيفة دار الشيفة كمولا ركان قلت بس هذا من دار قوت احتشهنا الله يرفيه أنه لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العالمون إن كنتم مؤمنين jangan kalian merasa hina, jangan kalian bersedih hati. Kalian ada orang-orang yang ditunjukkan. Kalau memang benar, kalian ada orang-orang yang beriman. Allah sebut sebagai ciri keimanan. Iya. Dan ini jadi masalah. Iya. Anak anak muda kita. Kalau kita berbicara di dalam apa namanya tokoh di masa ini orang-orang yang menjadi apa namanya iman dan dikenal di dalam manusia. Ini baru ya, dikenal dengan manusia itu ada yang dikenal dengan kebenaran, ada yang dikenal dengan kejelekan, ada yang dikenal dengan profesi tertentu, ada yang pemain bola, ada yang artis, ada yang ini, yang itu. Tapi apa tokoh keagamaan yang berkaitan dengan agamanya ini jarang. Dari generasi muda di sekarang yang banyak mengarah ke sana. Kalau tanya pemain sepak bola yang sekarang ini dari masa sekarang dan masa sebelumnya, itu hafal semua nama-namanya. Tanya saya. Iya. Kenapa nama-namanya? Iya. Kalau ditanya nama orang alim di masa ini, iya. Maka mungkin yang tidak tahu siapa Ibn Baz. Misalnya. Siapa itu Syekh Ibn Wasaib? Siapa itu Syekh Salah Uzzah? Yang dikenal cuma atau siapa Messi? Pokoknya siapa lagi yang dikenal? Tapi kalau berbicara tentang tokoh agama, apalagi kalau berbicara dengan masalah mana para sahabat ini dari kemunduran. Para hal yang lebih menyedihkan lagi adalah kebiasaan dari orang-orang kafir yang dikiru oleh kaum muslimin dan musliman yang banyak menjadi korban dari generasi muda kita. Ada generasi muda kita dijajah, dididik untuk meniru orang-orang kafir. Sudah rumah mereka dia lagi yang memasukkan layar televisi dalam rumahnya ini sungguh dia telah memasukkan kejelekan yang sangat besar menurut keluarga. Kadang-kadang sebagian orang tua kata kenapa tidak bisa ada rasa didik dan pendidikan yang baik mana bisa melihat semua ada apa ada televisi yang mendidiknya. Nah ini ibarat orang yang berkata seperti itu kalau seorang penyakahu di yamni makhuban wa kala lahu iya kehiwatan tahtal birma'i dilempar laut dengan terikat tangan dan kaki ya. Dilempar ke laut tangan dan kaki ya. Dia berkesan hati-hati jangan sampai kena air ya. Hati-hati jangan sampai kena air saya mau dimasukkan si jelas kejelekan gitu ya dia berhati-hati ya mana nanya hati-hati jangan sampai kalian rusak ya. Jangan sampai kalian rusak. Sekarang dan program itu, walaupun ada kebaikannya, kejelekannya lebih banyak. Kejelekannya apa? Kejelekan lebih banyak. Jika orang yang cinta, orang yang berakal, adalah orang yang memilih berita. Ya, kalau dahulu mungkin orang yang pintar itu dia rajin baca koran ini, rajin apa namanya baca majalah. Sekarang ya, sebalik. Orang yang pintar itu adalah orang yang apa namanya lebih banyak memilih berita. Tidak tahu masih dia. Dia tenang dan dia baca. Meniru kebudayaan orang kafir ini dia telah menjajah umat Islam dalam banyak hal. Dalam gaya berpakaian. Dalam gaya berpakaian. Kalau kita lihat sebagian anak muda cara berpakaiannya sebagian orang mengatakan ini anak muda dia merasa apa namanya sebagai seorang anak muda. Saya dia lalu jadi seorang perempuan. Seorang perempuan juga ketika berpakaian dilihat ini perempuan yang apa namanya tidak puas bahwa dirinya adalah seorang perempuan. Kalau ada tren dan pakaian orang-orang kafir dari barat, dari timur gaya model masuk dengan cara masalah. Jadi itu wajar. Persinggahan banyak dari pemuda-pemuda kita. Jadi itu mal-mal. Itu apa mal-mal baru. Manal manal baru. Dan ini menimbulkan banyak hilal tengah masyarakat. Anak muda istirahatnya shopping saja kemol, kadang orang tuanya pasangan, sendiri belum punya penghasilan, akhirnya menimbulkan berbagai apa? Berbagai keributan di tengah masyarakat kita. Ini akibat meniru budaya orang-orang kafir. Apa lagi di hari-hari sekarang ini? Hari-hari sekarang ini orang-orang kafir yang merayakan hari raya dan sibuk adalah apa? Kaum muslimin dan muslimat yang sibuk. Ini sangat mengherankan. Yang merayakan orang kafir yang terkontek adalah siapa? Kaum muslimin. Siap saja tetangga-tetangga yang menyambut tahun baru itu sudah terhormat sekarang di apa namanya di ini sudah disusun agenda bakar-bakar ikan, bakar-bakar ayam di rumahnya. Mulai apa? Tahun menyambut tahun baru katanya. Tahun baru siapa? Tahun baru tidak berasal dari orang kafir. Jadi semuanya karena kita memiliki rasa bangga dengan agama. Orang kalau dia punya kebanggaan dengan agamanya, dia akan menoleh ke kebudayaan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu, bagaimanapun kemajuan mereka, dan bagaimanapun Allah membukakan untuk mereka harta dan kehidupan, hanyalah istidraj. Hanyalah istidraj. Membuat mereka pada akhirnya adalah ma'adu waliyahubillah. Allah firman, kun samattau, fa'inna masyaratu walan nar. Katakanlah, bersenang-senanglah kalian, ujung dari kehidupan adalah api neraka. Orang kafir. Sebagai seorang muslim bangga dengan agamanya. Allah SWT telah mengingatkan hanya menyerupai orang kafir dalam kebudayaan yang merupakan khususan mereka dan keagamaan mereka. Rasulullah man syabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Siapa menurut kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Karena itu, hendaknya kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Sebagai generasi muda umat ini, pemuda dan pemudi, hendaknya lebih banyak. Dia berbangga dengan agamanya, berbangga dengan kesehatannya, berbangga dengan keturunannya. Karena tidak ada agama di atas bukit, dia lebih baik daripada keislaman. Janganlah agama yang terbaik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita. Allah berikan dengannya kita sebagai umat Islam. Allah berikan kita dengannya sebagai umat Islam. Jadi itu hati-hati dari perayaan tahun baru ini mengikut segala berpaksa orang-orang kafir. Kemudian hati-hati dari menerima pemberian hadiah yang diberikan oleh kafir di dalam hari raya. Apa hari raya keadaan mereka, apa hari raya yang sifatnya keduniaan mereka, sehingga menerima hadiah di dalamnya. Karena menerima hadiah itu artinya memuliakan mereka yang diharamkan di dalam Islam. Karena para ulama yang fatwakan tentang haramnya, memfatwakan tentang haramnya, bahkan Imam Malik berkata sangat dibenci seorang itu naik perahu dan perahu ini dihuni oleh orang-orang yang mereka berangkat untuk merayakan hari raya mereka. Karena dikhawatirkan kalau turun kemudian dari langit Allah, mereka juga terkena di dalamnya. Dia masyhur di fatwa-fatwa para ulama kita bahwa pada hari raya itu orang kafir tidak boleh seseorang itu menjual hal-hal yang bisa apa? Yang bisa dimanfaatkan oleh orang kafir dalam raya kepentingan agama, kepentingan hari raya mereka. Akan ada yang berlebihan seperti Abu Hanafi dari kalangan Hanafiya, kata dia menjual telur saya orang kafir untuk hari raya mereka, maka dia telah kafir kepada. Tapi ini kapan dia diarahkan kalau memang bentuknya menjual adalah pengagungan terhadap agama mereka. Dengan sifatnya lebih meninggikan Islam ya sahabat, serta lebih meninggikan kekafiran di atas keislaman. Diarahkan kana. Walaupun Ibnu Hajar menganggap bahwa ini adalah ucapan yang berlebihan. Ucapan yang tidak. Demikian di antara sikap para ulama kita. Hendaknya kita ketahui bagaimana memikatinya. Kebanyakan dari manusia sekarang ini bergantungan dengan hal-hal yang seperti itu, santai. Karena itu dari kewajiban kita menjaga diri kita, juga keluarga, bahkan kita. Pada hari-hari raya mereka, seorang itu sibuk dengan urusan sendiri. Tahun baru, biarkan mereka tahun baru. Kita ada kegiatan lain. Mungkin tidur lebih enak. Tidur ada apa? Lebih bagus. Kalau misalnya orang galau, nak ketengahnya, ada banyak kerjaan yang bisa kerja. Dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan bentuk menurut orang kafir ini, bentuknya sangat banyak. Iya. Di antara bentuk yang sangat laris, ya, dan produknya apa namanya, sangat diminati di Indonesia ini adalah kebiasaan di jalan, ya, kebiasaan demonstrasi di jalan. Si dari orang kafir, hal yang diharamkan di dalam Islam, ya, apapun niat orang tersebut, apapun niatnya. Apa niat baik, dia tetap saya mendapatkan kebaikan. Jangankan hal yang seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja berkata, siapa yang membuat takut kepada seorang atau dia menghentikan satu jalan, menghentikan satu jalan, maka Nabi berkata secara jihad baginya. Jihad baginya. Hanya membuat orang takut dan membuat sempit jalan orang, dikatakan apa? Tidak memiliki jihad. Jadi mencinggi. Apalagi orang-orang yang membuat jalan itu bukan lagi sempit, jalannya ditutup, membuat ribuan keributan di tengah manusia. Betapa banyak orang yang melaknatnya, betapa banyak orang yang melaknatnya, yang mendoakan kebaikan, mendoakan kebaikan terhadapnya. Ini semuanya pernah jadi sebagai orang karena apa namanya mengadopsi kebijakan dari orang-orang kafir. Setelah ini tidak pernah ada di dalam Islam. Dalam Islam itu ada nasihat menasihati. Orang melihat kemungkaran, dia nasihati langsung. Ketika dia melihatnya, kalau dia mengingkarinya, dia tidak langsung, dia bisa. Dengan perantara orang yang apa? Dia mampu untuk mengingkarinya. Jadi perantara itu berdoa kepada kata. Itu jalan yang paling baik. Jalan yang baik-baik. Sebagian orang menyangka ya bersabar itu karena tidak bermanfaat lagi. Karena kesabaran itu ada batasnya. Dan itu juga ucapan yang sah. Kesabaran itu ada batasnya, berarti bukan sabar namanya. Ya, bersabar. Dan juga kekeliruan dalam menyelesaikan. Tempat bahwa kesabaran itu tidak memiliki makna. Padahal Firaun dan bala tentara Allah binasakan. Itu hanya kerana kesabaran Bani Israel. Itu sebab saya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah, ayat siapa di surah Al-Araf. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala binasakan Firaun dan bala tentara Allah ditenggelamkan. Setelahnya Allah berfirman. Ayat setelahnya. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ وكانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها وباركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا كمان كان ورثهم بومي من جبتها إلى دار شمر سمت باراتنا كان ورثهم kepada قوم دلوجة مريضة تسينا كان سمبرنا كبتنكو kepada بني إسرائيل مريضة من دبستن كو تغني itu kenapa? Sebuah sebutin karena kesabaran mereka. Hanya kesabaran yang mereka miliki. Nah, dalam sejarah Al-Quran ada Bani Israel yang demo ke Firaun. Ya. Menurut dengan tadi ada pengusiran. Ada pembekotan. Ada. Dan tidak pernah ada sahabat yang melakukan demo. Ketika timnas di mana? Di Mekah. Tidak di masa mereka lemah. Tidak pula di masa mereka kuat. Tidak pula di masa mereka kuat. Tapi yang menjadi masalah. Ya. Kebiasaan. Kibrat selain kau dapat kaum muslimin inilah yang merusak sejumlah dari generasi muda kita. Iya. Untuk sekali lagi kita semua adalah bagaimana kita berbangga dengan agama ini. kepada yang agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Ini nasihat yang ke-6 yang ingin saya sampaikan di sini. Ini saya berbicara tentang masalah cinta. Ini termasuk yang perlu dihati setiap pemuda dan pemudi Islam. Karena salah tafsir tentang masalah cinta ini akan mengakibatkan ketimpangan di dalam kehidupan. Nah, berbicara tentang cinta tentunya, berbicara bagaimana cinta itu dipersepsi orang-orang apa? Ya, orang-orang kafir atau orang-orang yang didengar oleh hawa nafsunya yang menamakan dirinya orang-orang yang mabuk cinta. Ya. Jadi kita tidak berbicara tentang mana cinta dari ayat-ayat cinta. Atau ketika cinta bertasbih. Atau official dengan itu. Ya. Tapi ini kedekatan pendekat mana cinta. Ya. Walaupun penulisnya mengatakan bentuk Islam, itu adalah bukan hal yang Islam. Kalau ada Islaminya pada satu sudut dan sisinya, bukan pada hal-hal yang digambarkan oleh si penulis ini. Ini malum ya, dari asal membuat kisah itu namanya kisah dusta. Dan dusta itu diharamkan dalam agama. Dusta itu diharamkan di dalam agama. Sebab awal kekeliruan. Ini jadi masalah ya, anak-anak muda yang belum bagus dia sekarang memahami cinta katanya sebagai ayat-ayat cinta. Ini jadi masalah. Cinta itu adalah suatu hal Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan di dalam hati seorang hamba. Cinta adalah sifatnya tabiat. Cinta kepada negeri, cinta kepada ayah, cinta kepada ibu, cinta kepada saudara, cinta kepada suami adalah hal yang sifatnya apa? Tabiat. Ada cinta dan tumbuh di mana? Bagi ini yang paling baiknya. Cinta yang tumbuh dengan keimanan. Selain dari agama. Selain daripada adalah cinta mengikuti hawa nafsu, mengikuti jalan syaitan. Ini ukurnya yang indahnya. Kalau kita ingin berbicara tentang mana cinta. Karena itu, seorang pemuda dan pemudi jangan terjebak masuk di dalam kata cinta ini ya, pada hal-hal yang tidak diridhai, yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta itu karena Allah dan benci karena Allah. Seorang kalau dia cinta hal lain, semua orang yang cinta di atas muka bumi ini hasilnya pada hari kiamat adalah permusuhan semuanya. Kecuali satu saja. Orang yang cinta mencintai karena Allah. Allah berfirman, "Ana khillahu yawma idhuhum li'adun adu illa al-muttaqin." Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat, sebagian dari mereka terhadap yang lainnya bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Kerana ada orang di masa ini dia sangat cinta kepada orang lain. Cinta kepada orang lain. Bukan di atas ketakwaan. Pasti pada hari kiamat menjadi orang yang sangat dia musuhi dan sangat dia benci. Jadi, sangat dia musuhi dan sangat dia benci. Apalagi cinta di bahasa anak-anak muda. Yang kebanyakan yang mengikuti syahwat. Saya mencintai insyaAllah sampai mati. Hidupku ini tiada artinya tanpa dirimu. Kalimat-kalimat yang mungkin besok akan melanggar kalimat tersebut. Dan ini adalah dari bualan-bualan syaitan pada sebagian anak muda. Orang-orang yang lemah hatinya. Mengancam yang tak bisa hidup tanpa dirimu. Bumi Allah ini luas. Masalah di atas bumi ini sangat banyak. Dan dia mengatasi cintanya pada seorang. Seseorang yang pasti hukumnya karena belum diikat dengan tali pernikahan. Kalau sudah diikat dengan tali pernikahan, itu lain lagi masalahnya. Nah, cinta istri dan suami dan sebaliknya, itu adalah dari ibadah. Dan disitulah indahnya kecintaan. Selain dari kita, kita diikat dengan pernikahan, apapun namanya, itu namanya syaitan. Mengikuti syaitan. Walaupun digambarkan bagus, seperti model cinta. Jadi itu, hakikatnya adalah apa? Hakikatnya mengikuti syaitan. Segala sesuatu yang tidak bisa dengan pernikahan, maka itu adalah kecintaan yang tidak akan berarti. Iya. Seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan di belakangnya. Tidak ada kebahagiaan di dalam hatinya. Tidak ada kebahagiaannya, tidak ada kebahagiaan di dalam hatinya. Dan sekarang ini, banyak manusia, banyak dari anak-anak muda, yang judulnya bukan lagi ayat-ayat cinta. Berubah judul menjadi mayat-mayat cinta. Menjadi mati kerana apa? Saya mikirkan, suatu hal yang tidak ada bentuk kekuatan di dalam cinta kepada seseorang yang tidak ada bentuk kekuatan di dalamnya. Cuma kalau ada bentuk kekuatan, dia cinta kepada suaminya. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia cinta kepada ayah dan ibunya, kepada keluarganya. Dia cinta kepada orang-orang yang berilmu. Cinta kepada orang-orang yang beriman. Ini adalah hal yang baik. Dan merasakan nikmatnya kecintaan tersebut, lezatnya kecintaan itu. Dicinta kepada manusia. Karena apa namanya? Harta, karena syahwat, ataupun yang lainnya, ya walaupun syaitan sambil bahasanya, banyak bahasanya, semuanya adalah hal yang menambah seorang hamba, kecuali kesengsaraan. Karena hati ini, hati akan berada kepada Allah dan antara syaitan. Kalau hatinya tidak dekat kepada Allah, dia akan menjadi mansa bagi syaitan. Syaitan yang akan berkuasa padanya. Ketika seorang muslim dan muslimah hendaknya selalu mendidik dirinya dan menjaga hatinya agar supaya hati bersih di atas ketaatan. Hati ini selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu takut kepadanya. Dia punya rasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang fokus dengan agama sehingga menjadi hati yang indah. Menjadi hati yang indah. Kalau terjadi patah hati, agamanya bisa memperbaiki. Agamanya bisa memperbaikinya. Kalau agamanya sudah patah, tidak ada yang bisa meluruskannya. Kalau itu, Abu Fatah Rahimahullah dalam syair bijaksana beliau, wa kullu kisrin inna dina yajburuhu wa ma al-kisri qanat jini jibrani. Setiap yang patah itu, agama bisa untuk menentangnya, bisa luruskannya, memperbaikinya kembali. Tapi orang yang sudah patah agama, tidak ada yang bisa menamainya. Sudah dia memperbaikinya. Karena itu musibah dalam agama lebih dahsyat daripada musibah dalam perang hamba. Orang yang musibah, keluarganya meninggal, hartanya hilang, terbakar. Tapi musibah, musibah dalam agamanya, dia jauh dari Allah. Dia dijauhkan dari ketaatan. Dia dalam maksiat. Seakan-akan musibah ini tidak berarti baginya. Bukan hal yang apa? Bukan hal yang membuka segalanya. Dan ini berbeda dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala di masa pemerintahan beliau berat sebuah negeri kafir sehingga negeri ditaklukkan oleh kaum muslimin. Maka Umar pun menangis. Tangisan yang sangat karena yang mempengaruhi para sahabat. Sebelum masyarakat bertanya kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, tangisan di waktu bergembira, di waktu kemenangan, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, saya mengkhawatirkan. Dia dibukakan untuk para sahabat. Untuk kaum muslimin mereka bersifat di dalamnya. Kasihan bagaimana pemikiran mereka. Sebab fitnah di dalam keagamaan itu sangat dahsyat sekali berdua. Hal yang sangat menakjubkan. Saya berkata seorang hamba, seorang pemuda ataupun pemudi, juga dari agama, bekal agamanya, Karena ya, ini selalu dia pandang musibah pada dirinya. Harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Dan lagi, kita hidup di atas muka bumi ini, ini jawaban. Dan saudara kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan diri kita, kita yang menjaminnya. Di kehidupan dunia ini. Apakah dia raih atau tidak? Tapi lihat, hakikat yang terbaik. Kehidupan dia itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang baik agamanya. Orang-orang yang berdiri di atas keimanan dan ketakwaan. Majalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan di dunia dari akhirat. Baik, selalu masih ada mana-mana lain yang ingin saya sampaikan. Pertemuan ini cuma waktu yang batasi kita. Yang penting setelah sholat dua saya akan berikan satu nasihat lagi. Setelah itu, kalau ada pertanyaan, insyaAllah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya dahulukan yang pertanyaannya, ya, karena sesuai tema pertanyaannya. Akhirnya, tema hari ini, ya, selalu banyak pokok pembahasan. Ya. Maka siapa yang ada pertanyaan berkaitan dengan tema, ya, saya persilahkan untuk menanyakannya. Baik, sebentar waktu duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.